bakso malam atau pagi, tapi males nyari. Pengen makan bakso campur pakai emit tanpa buang energi. Ada kantor singles, renyah dan berdaging, rasanya amazing. Ngebakso paling simple, nggak bikin sebel, makannya nggak pegel. Bisa ngebakso.